1935. 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah selesai dari Al-Azhar. Saya selalu mengatakan, siapa yang mau belajar bahasa Arab, kamus bahasa Arab, Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, Durusul Lughah Al-Arabiyah, maka bacalah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Mahmud Yunus. Tahun 1925 dia sudah selesai Al-Azhar. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka, 1945, 1925 dia sudah tamat dari Al-Azhar. Rupanya Abdul Somad ada yang lupa bahwa ada yang lebih tua daripada itu. Sebelum 1935, sebelum 1925, pada tahun 1912 ada orang dari negeri ini yang sudah sampai ke Al-Azhar Kairo. 10 tahun dia di Mesir. Tahun 1922 dia kembali pulang dan gambarnya dibuat besar di sana. Kiai Haji Abdul Rashid, muassis Ponpes Al-Haq. Nama yang paling baik adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Rashid, Abdul Somad. Dapat pintu masuk, masuk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Abdul Rashid? Bahwa kalau ada anak negeri ini sekarang belajar ke Al-Azhar Kairo, enggak heran. Kenapa? Abdul Somad 1998 naik pesawat dari Cengkareng menuju Amman, Yordania, transit lanjut ke Kairo. Begitu teman-teman sampai di Kairo nanya, naik pesawat apa tadi? Royal Jordan Airlines. Wah, enggak, luar biasa, pakai jas, pakai dasi, pakai blufor, pakai topi. Apa kata teman yang lain? Itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Beasiswa 25%. Kalau sampai tidak naik tingkat 2 tahun, potong beasiswa 50%. Kalau sampai enggak naik tingkat 3 tahun, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Pulang ke Riau. Makanya belajarnya serius luar biasa. Tangan kanan pegang kitab, tangan kiri pegang kamus, lalu kamus enggak kuat ngapal, ditulislah terjemah di bawah dengan terjemah gantung. Akhirnya buku muqarrar itu seperti pohon beringin yang akarnya keluar ke bawah. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 110 tahun yang lalu anak negeri yang mulia ini sudah terbang ke Al-Azhar Kairo, universitas tertua di dunia, dan beliau pulang ke kampung halamannya mendirikan sekolah. Jadi kalau hari ini direkam dari kamera di atas pakai drone, Abdul Somad ramai sekali. Itu adalah buah dari yang almarhum tanam 100 tahun yang lalu. Hari ini Abdul Somad datang memetik buahnya. Dan ketika Abdul Somad memetik buahnya, dipoto, diupload di Instagram, orang akan berkata, buahnya adalah punya Abdul Somad. Bukan, guys. Abdul Somad hanya menumpang tuah saja. Abdul Somad hanya datang memberikan kata-kata, kalimah saja. Tapi ini adalah hasil dari perjuangan yang luar biasa. Perjalanan, pelajaran yang pertama, terbang sejauh mata memandang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Makanya saya heran kalau ngelihat anak-anak pesantren ini kalau ditanya, udah kelas berapa? Kelas 6. Berencana nanti tamat mau kemana? Enggak jelas mau kemana. Saya kelas 3 SMP datang ke Masjid Raya Medan, Sumatera Utara. Habis sholat subuh menemui imamnya di rumahnya di Simpang Limun. Assalamualaikum Aba Guru. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad. Iya, ada apa? Saya mau ke Arab. Saya enggak tahu Mesir, enggak tahu Mekah, enggak tahu Madinah, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab, Aba Guru. Dia nanya, kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Lama dia diam. Mungkin dia nengok, ini anak waras apa-apa. Jadi saya kelas 3 itu udah mau pergi ke Arab. Kata dia, kamu selesaikan dulu sekolahmu, nanti setelah tamat aliyah, tamat pondok, datang ke sini ya. Nanti kita urus berangkat. Makanya adik-adik sekarang, informasinya mudah. Abah guru kita dari Madinah, doktor dari Al-Azhar. Maka tinggal datang saja, minta petuah beliau. Jalan sudah terkembang, ikut tes alumni Raqqa ini. Ada yang jadi politikus, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi ulama. Kalian tinggal ikut saja mau jadi apa, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya nih Pak Ustadz mau jadi tentara, bagus. Saya ini mau jadi polisi, bagus. Saya ini mau jadi pengacara. Tidak ada yang tidak baik. Itu hanya sampulnya saja, itu hanya bajunya saja. Tujuannya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang tua enggak mau memasukkan anaknya ke pesantren. Saya enggak mau lah.